Datanglah bila engkau menangis, ceritakan semua yang engkau mau. Percaya padaku, aku lelakimu. Mungkin belum ku tak sehangat senja, ku tak menghapus air mata. Tapi ku di sini sebagai lelakimu. Garis hidup